Oke, nanti pas itu satu per satu kembali lagi bareng Arak. Spesial buat semuanya kembali. Yang tahu lagu ini kita nyanyi bareng-bareng ya. Yeay. Spesial kita masih bareng-bareng Arak kembali. Masa tak sambut roh